Lembayung senja, lembayung senja, lembayung senja. Sendu di akhir tahunku ingin berteduh, di manakah itu biru telah menungguku ingin bercumbu di ranjang pasirmu. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku setahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Biru telah menungguku, oh, ingin berjumpa di ranjang pasirmu. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku setahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Jangan ganggu. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Lembayung temanku, nada yang mendayu, sayupkan mataku, manjakan penatku. Terkuras ideku setahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Liburanku, tolong jangan ganggu.